الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا في dalam bab التوبة telah lewat penjelasan daripada Al-Imam An-Nawawi rahimahullah bahwasannya syarat daripada taubat ada tiga. Kemudian dari penjelasan Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwa syarat tersebut ditambahkan dua. Yang pertama adalah al-ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua tambahan dari beliau dan ini nanti akan kita bahas insyaallah, yakni taubat tersebut dilakukan pada waktu diterimanya taubat. Akan ada rincian permasalahannya. Karena taubat merupakan ibadah, maka setiap ibadah dibutuhkan padanya al-ikhlas. Kemudian syarat yang kedua adalah menyesali daripada apa yang telah dikerjakannya dari maksiatan ke maksiatan. Kemudian yang ketiga, dia berhenti daripada dosa dan kemaksiatan tersebut, tidak kemudian terus menerus di atas dosa-dosa kemaksiatannya. Maka jika seorang dia menyatakan bertaubat, kemudian dia tetap menjalankan berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan tersebut, taubatnya tidaklah diterima dan tidak bermanfaat pengakuan dia telah bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena syarat daripada taubat adalah al-iqla' 'anil dzambi, berhenti daripada dosa-dosa tersebut. Kemudian kemarin telah kita jelaskan bahwasannya dosa ini kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga kaitannya dengan sesama hamba. Apabila dosa terkait antara dirinya dengan Allah semata, maka sepantasnya bagi dia untuk bertobat kepada Allah dengan tidak kemudian menceritakan perbuatan-perbuatan dosa tersebut kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala telah menutupi perbuatan dosa yang kita kerjakan tersebut di hadapan manusia. Maka jangan kemudian kita menyingkap daripada tutup Allah Subhanahu wa taala, sitar Allah Subhanahu wa taala. Karena yang demikian termasuk daripada bentuk mujaharah bil ma'asi, terang-terangan dalam berbuat dosa. di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Seluruh umatku termaafkan kecuali orang-orang yang terang-terangan dalam perbuatan dosa. Dan termasuk daripada terang-terangan berbuat dosa adalah sebagaimana dalam hadis, an yaf'al adzamba tsumma yusbihu yuhaddits bihi an-nas yaqulu fa'altu kadza wa kadza. Melakukan satu perbuatan dosa di malam hari tanpa diketahui oleh manusia, kemudian di pagi hari dia bercerita. Ini juga termasuk daripada terang-terangan dalam berbuat dosa. Tadi malam aku telah melakukan demikian dan demikian. Bercerita kepada yang lainnya. Padahal semalam dia telah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mengetahuinya dari manusia. Maka apabila seseorang melakukan perbuatan dosa tersebut antara dia dengan Allah Azza wa Jal, cukup yang mengetahui dia dengan Allah. Jangan kemudian disebarluaskan. Dan di saat seseorang bertobat kepada Allah Azza wa Jal pada dosa-dosa yang terkait antara dirinya dengan Allah semata, Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuni dosa-dosanya jika dia melakukan taubat dengan sesungguh-sungguhnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'ah, adapun jika dosa yang dilakukan itu antara seseorang dengan sesama hamba, seseorang dengan makhluk, maka ada rinciannya. Apabila dosa tersebut terkait dengan harta, maka wajib bagi dirinya di saat dia bertaubat kepada Allah untuk kemudian mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya. Allah Subhanahu wa taala belum akan menerima taubatnya selama belum tertunaikan hak sesama hamba tersebut kepada pemiliknya. Seseorang misalnya, ya, dia sempat mencuri atau mengambil hak milik saudaranya dengan, ya, jalan yang tidak diizinkan oleh syariat. Kemudian setelah itu Allah berikan hidayah kepada dia dan bertobat kepada Allah Azza wa Jal, maka wajib dalam rangka taubatnya tersebut dia mengembalikan apa yang telah dicurinya. Demikian pula contoh yang lain, seseorang dia mengingkari sesuatu yang menjadi hak saudaranya. Dia berhutang harta atau meminjam sesuatu, dia tidak kembalikan. Kemudian dia mengingkari hutang tersebut atau barang tersebut. Saya tidak pernah berhutang kepada kamu, mana buktinya? Memang tidak ada bukti sama sekali karena kepercayaan, ya. Kemudian dia mengingkarinya. Demikian pula barang yang dipinjam tidak dikembalikannya. Dan dia setelah itu bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, menyadari bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan dosa. Maka wajib bagi dirinya untuk mengembalikan uang tersebut, harta tersebut, barang tersebut kepada pemiliknya. Selama belum terkembalikan, maka selama itu dia belum teranggap bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Bagaimana kalau ternyata orang yang kita zalimi tadi hartanya telah meninggal dunia? Apabila orang yang kita zalimi tadi telah meninggal dunia hartanya, ya, hartanya ini dikasihkan siapa, dikembalikan kemana? Maka para ulama menjelaskan harta tersebut tetap dikembalikan dan diberikan kepada ahli warisnya. Kepada ahli warisnya. Kalau kemudian ternyata orang yang kita zalimi tersebut telah berpindah, tentunya sekeluarga semua, kita mencari ahli warisnya pun juga tidak ketemu, di mana, tidak tahu rimbanya. apa yang dilakukan? Kalau memang demikian, maka dia keluarkan senilai dengan apa yang telah dia ambil dari hak saudaranya tersebut, untuk kemudian disedekahkan fi sabilillah dengan niat harta si fulan yang kita zalimi. Bukan niat kita, tetapi niat untuk si fulan yang telah didoliminya. Ya Allah, terimalah sedekah fulan bin fulan ini. Saya dahulu mengambil hartanya dengan zalim, dan itu Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikannya. Dan itu akan menjadi penyelesaian di akhirat nanti. Ya, tidak kemudian kebaikannya yang diambil. Ini kalau berupa harta. Kalau hal tersebut, ya, dosa tersebut berupa kezaliman, memukul misalnya, menyakiti secara fisik, maka cara tobatnya lebih berat lagi. Kita datangi orang-orang yang pernah kita pukul, ya, kita sakiti secara fisik tersebut, untuk kemudian minta kehalalannya. Kalau mungkin kehalalan tersebut dengan pembalasan kisos di dunia, misalnya pernah mukul, tolong pukul saya sebagai balasan dari apa yang pernah saya lakukan kepada engkau, supaya lepas tanggungan ini di hari akhirat nanti. Kalau kemudian si fulan tadi, sudahlah, saya sudah memaafkan kamu. Tapi betul-betul memaafkan, bukan karena takut orangnya lebih besar. Betul-betul memaafkan, maka selesai urusan di dunia. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu mithluha, dan balasan perbuatan jelek adalah yang semisalnya. Pukul, balas dengan pukul di punggung, maka dibalas dengan dipukul di punggung. Kalau memang terjadi di muka, ditampar misalnya, dibalas juga. Walaupun memukul muka itu pada asalnya tidak bunuh, tetapi kalau terjadi yang demikian, maka balasan adalah sesuai dengan apa yang dilakukannya. Adapun jika bentuk kedzaliman tersebut adalah secara lisan, semisal caci makian, menjelek-jelekkan, memfitnah, maka cara bertobatnya adalah dengan mendatangi orang-orang yang telah kita fitnah, ataupun orang yang telah kita caci maki, kita jelek-jelekkan tersebut, dan minta untuk dihalalkan. Minta untuk dihalalkan, dimaafkan. Usahakan untuk benar-benar bisa termaafkan, keluar dari lisannya kalimat pemaafan. Dan tunjukkan keseriusan i'tikad baik kita tersebut. Insyaallah, jika orang yang kita zalimi tersebut adalah seorang muslim yang baik, tentunya dia akan memaafkan. Kalau dia tetap tidak memaafkan karena terlalu dalam jarumnya. Terkadang orang kan ada orang-orang yang tipenya seperti itu. Kalau sudah tersakiti itu sulit sekali untuk sembuh. Sudah urusan kita diselesaikan di akhirat. Misal seperti itu. Ya, tetap kita berbuat baik kepadanya. Mungkin dengan diberi hadiah dan sebagainya, untuk melunakkan hatinya, untuk kemudian menjadi teman kembali, dan hubungan menjadi akrab seperti sedia kala. Sampai kemudian dia pun melupakan dan mengatakan, aku telah maafkan kamu. Karena urusan terkait dengan sesama ini berat urusannya, bukan perkara yang remeh. Terkadang orang berdang mudah dalam masalah ini, tidak mengetahui tentang resiko yang akan dialaminya di akhir nanti. Demikian pula ghibah, ini perkara yang berat. Ghibah, apa bahasa kita ya? Ghibah. Rasani, ngerumpi, membicarakan hal-hal tentang orang lain yang apabila orang lain tersebut mendengarnya, maka orang lain tersebut tidak terima, tidak suka. Ini namanya ghibah, ngerasani atau ngerumpi atau gosip. Maka dosanya luar biasa besar perkara ini. Besar. Perkara yang mungkin terasa nikmat dilakukan, bahkan dijadikan sebagai acara tayang di televisi. Gosip gitu kan, ada kan? Atau ngerumpi. Allahu musta'an. Itu mujaharah terang-terangan dalam berbuat maksiat. Perkara seperti ini Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa itu ghibah? Rasul menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau kemudian mengatakan, dzikruka akhaka bima yakrah. Yakni engkau menyebutkan tentang saudaramu sesuatu yang dia tidak suka. Itu namanya ghibah. Kalimat menyebutkan sesuatu ini menunjukkan umum, ya, yang apabila dia mendengarnya maka dia tidak suka. Ini menunjukkan bahwa ghibah adalah dilakukan di saat seseorang tidak ada di hadapannya. Seandainya ada maka dia tidak suka. Baik menyebutkan tentang fisiknya, fisik, ya, menyebutkan gimana si fulan itu ya kakinya agak kecil gitu, misalnya. Tangannya agak pentor, rambutnya misalnya, almuhim fisiknya, mukanya penuh dengan jerawat hampir meledak, badannya, kulitnya, dan seterusnya secara fisik. Orang kok sependek itu ya, misalnya. Dibicarakan di kalangan satu dua orang, berdua, bertiga, berempat. Ini namanya ghibah. Ataupun kendaraannya, ataupun rumahnya, ataupun keluarganya, ataupun pakaiannya, ataupun gerak-geriknya, al-muhim. Segala sesuatu yang apabila didengar oleh orang yang dibicarakan, dia tidak suka, maka itulah ghibah. Kemudian para sahabat menyatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau ternyata sesuatu yang kami bicarakan memang ada, nyata, ya, pada diri orang-orang tersebut, pada diri saudara kami tersebut. Kami tidak mendusta-dustakan dia ataupun mengada-adakan kedustaan pada dia. Kami tidak memfitnahnya, itu memang nyata dia seperti itu. Bagaimana ya Rasul? Maka Rasul menyatakan, jika memang apa yang kamu ucapkan ada pada saudaramu, maka sungguh kamu telah berbuat ghibah. Itulah ghibah. In kana fihi ma taqul faqad ghibta. Kalau ada apa yang kamu ucapkan itu pada saudaramu, maka sungguh kamu telah berbuat ghibah. Tapi jika tidak ada, berarti kamu telah memfitnahnya. Perkaranya lebih besar, memfitnah. Kalau ada, itulah ghibah. Justru di saat sesuatu yang dibicarakan itu ada pada diri saudaranya, itulah yang disebut ghibah. Suatu ketika ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan satu isyarat, ya Rasulullah, yakfika bi Sofiyati kada. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, cukuplah bagimu pada diri Sofiyah itu seperti ini. Ya, ini mengisyaratkan bahwa Sofiyah itu pendek. Fisik kan? Ya. Sofiyah itu pendek ya Rasul. Dan Sofiyah ini adalah madunya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, juga Ummul Mukminin Sofiyah binti Huyai radhiyallahu ta'ala anha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya Aisyah, wahai Aisyah, laqad qulti kalimat law muzijat bima'il bahr la mazajatku. Wahai Aisyah, sungguh kamu telah berkata dengan satu kata, satu kalimat, seandainya kalimat ini kemudian dicampur dengan air laut, ini saya akan rusak air laut tersebut. Bayangkan seperti apa dahsyatnya ghibah. Padahal hanya kalimat sepele, Sofiyah itu pendek. Tentang fisik ya ini. Bicara seperti ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau telah berucap satu kalimat Di mana dosa kalimat itu kalau kemudian dimasukkan ke dalam air laut. Pernah lihat air laut? Kalau kita berada di kapal begitu, kita memandang di tengah laut, depan semuanya seperti tak bertepi, belakang juga demikian, samping kanan, samping kiri, luas luar biasa, belum kedalamannya, ya, belum lagi kadar asamnya itu, asinnya itu, ya, berton-ton minyak tidak mempengaruhi air laut, kotoran dari berbagai macam tidak mempengaruhi air laut sedikit pun karena begitu sangat dalam dan begitu sangat luasnya, ya. Nah ini satu kata, satu kalimat diucapkan dalam rangka ghibah, dimasukkan ke situ dosanya, rusak semuanya air laut dari seluruh dunia ini. Akan merusak air laut semuanya, bau semuanya. Bayangkan. Begitu sangat dahsyat pengaruh buruk daripada ghibah. Amalan-amalan kebaikan kita mungkin tidak sebanyak air laut. Bagaimana kemudian kita hancurkan dengan ghibah setiap hari yang kita lakukan? Ini sekali saja. Kalau menjadi makanan kita setiap hari, bagaimana kira-kira? Siap hancur amalan-amalan kita? Siap kita mempertanggungjawabkan perbuatan ini? Ya. Rasul tidak mengatakan dicampur dengan air tong, air gentong, enggak. Dicampur dengan air sumur, air sungai, enggak. Air laut, bayangkan. Ini menunjukkan dosa yang sangat besar. Ghibah. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ghibah ini seperti memakan bangkai saudaranya. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan. Jangan kalian ghibah satu dengan yang lain. Allah menyatakan, apakah kalian suka untuk memakan bangkai saudara kalian? Tentu kalian tidak akan suka. Diibaratkan oleh Allah seperti memakan bangkai. Dan itu hukumannya nanti di akhirat. Na'udzubillah. Makan bangkai yang sangat busuk, luar biasa. Suatu yang memang tidak bisa dimakan. Tetapi dipaksa untuk dimakan di situ, di neraka. Sebagai hukuman. Kenapa? Kok diibaratkan seperti makan bangkai? Al-jaza' min jinsil amal. Pahala apa balasan itu sesuai dengan jenis amalannya. Seseorang yang membicarakan tentang aib saudaranya, ya, aib itu ibaratnya adalah suatu yang busuk, ya. Ya, dia bicarakan bersama dengan teman-temannya seperti orang yang menikmati sesuatu tersebut, maka hukumannya dia justru makan bangkai. Dalam keadaan saudaranya tidak berada di tempat, ibaratnya saudaranya itu suatu yang mati. Karena dia tidak bisa kemudian meluruskan, tidak bisa untuk membantah, tidak bisa untuk bela diri, dia tidak ada di situ. Dibicarakan, yang satu bicara begini, yang satu begini, dan terus-terusnya. Allahul musta'an. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'ah, ini perkara yang besar, ghibah. Bahkan di dalam Isra Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati satu kaum, ya. Lahum afarun min nuhas, di mana tangan-tangan mereka itu kuku-kukunya terbuat dari tembaga. Yahmisuna biha wujuhuhum wa suduruhum. Mereka mencakar-cakar wajah mereka dan dada-dada mereka. Maka Rasul bertanya kepada Jibril, ya Jibril, man haula? Siapa orang-orang ini, ya wahai Jibril? Mereka melakukan perbuatan seperti itu. Mukanya dicakar-cakar sendiri, dadanya juga demikian. Maka Jibril mengatakan, haula illadina ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna fi aradihim. Mereka-mereka itu adalah orang-orang yang makan bangkai-bangkai manusia dan menikam kehormatan-kehormatan mereka, yakni orang-orang yang melakukan ghibah. Nas'alullah salam wal afiyah. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'ah, segera bertobat dalam permasalahan ini. Terkadang kita tidak sadar terjatuh dalam permasalahan ini. Maka pantas untuk kita menyadari batasan daripada ghibah ini, supaya di saat kita terjatuh di dalamnya, segera kita bertobat, segera kita hentikan pembicaraan. Kita membicarakan saudara kita, ini nanti kalau kita kira-kira dia dengar bagaimana? Dia tidak suka, sudah tutup. Dan cukup, jangan dilanjutkan lagi. Ini kita sedang berada dalam majelis ghibah. Astagfirullahaladzim. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ya, kita tanpa sadar keluar bahasa, ternyata itu adalah ghibah. Saudara kita lewat dengan motor, rong rong rong rong rong rong. Ya, dibicarakan motornya. Kalau dia dengar, dia tidak suka. Ini ghibah. Iya benda. Ya. Ini saudara kita lihat kita, ya, dia jalan begitu pakaiannya agak sedikit bagaimana, kita bicarakan itu pakaian pulang itu bagaimana itu. Dia tidak suka. Ghibah. Jadi ghibah perkara yang besar, perkara yang berat. Perkara yang besar dosanya tapi mudah sekali untuk dilakukan. Zikruka afaka bima yaqul. Engkau menyebutkan tentang saudaramu yang apabila dia mendengarnya dia tidak suka. Ini definisi, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ghibah. Lantas bagaimana tata cara untuk bisa bertobat daripada ghibah? Para ulama di dalam masalah ini khilaf. Ada yang menyatakan bahwasannya tetap harus datang pada orang yang telah dighibahi tersebut. Ada yang menyatakan tidak. Kalau datang ke sana, ya dia tidak tahu kalau sedang dighibahi kan? Karena ghibah itu kan dilakukan di luar pengetahuan orang yang dighibahi. Kalau engkau datang ke sana kamu menyebutkan, berarti kamu menyampaikan kepada dia, ya. Dia bisa semakin sakit hati. Sebelumnya tidak tahu malah diberitahu. Maka kata para ulama, di situ yang rajih ada rincian. Apabila saudara kita yang kita ghibahi tersebut telah mendengar bahwa kita berbuat ghibah, maka wajib untuk mendatanginya, karena dia sudah mendengar kita menghibahinya. Kita datang kepadanya dan minta kehalalannya, minta maafnya. Pada dasarnya tidak ada niatan sedikitpun untuk menghibahi, hanya ia nerocos begitu saja keluar, ya, dan telah mengakui kesalahannya. Saya bertobat kepada Allah, saya tidak akan mengulanginya lagi, mohon dimaafkan kesalahan saya. Ini kalau orang yang dighibahi tadi mendengarnya. Adapun jika orang atau saudara kita yang kita ghibahi tersebut tidak mendengarnya, maka jangan disampaikan kepada dia. Akan tetapi di tempat kita berbuat ghibah, di majelis yang kita membicarakan aibnya tersebut, ya, kita bicarakan tentang kebaikan-kebaikannya. Setelah kita bertobat kepada Allah Azza Wajalla, istighfar, kemudian kita berada di majelis yang semula tadi bersama orang-orang yang membicarakannya tadi, kita sebutkan, kemarin kita telah menghibai si fulan dengan tanpa sadar, astagfirullahaladzim, ya, padahal fulan itu masya Allah sudah demikian, ya, ini ternyata perkara hibah tanpa kita sadar, kemarin kita telah berdosa, mari kita perbaiki diri kita, bertobat kepada Allah Azza Wajalla, sebutkan kebaikan-kebaikan si fulan di majelis yang kita berbuat hibah adanya, dan kemudian memintakan ampun untuk dirinya dan untuk orang yang dihibainya. Memintakan ampun untuk dirinya sendiri dan untuk orang yang dihibainya. Semoga Allah mengampuni diri-diri kita dan juga mengampuni pula saudara kita. Ini akan menghilangkan perasaan-perasaan buruk kepada saudaranya. Dan semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan bisa mengampuni dosa-dosa kita. Demikian pula namimah, ini juga dosa besar yang dilakukan oleh lisan kita, yang sepantasnya bagi kita untuk segera bertobat darinya. Namimah yakni mengadu domba. Mengadu domba antara satu dengan yang lain. Datang kepada seseorang, kemudian pergi ke orang yang lain dengan memberitakan tentang apa yang dia bicarakan dengan orang yang pertama dalam rangka untuk mengadu keduanya. Maka perkara ini juga termasuk daripada dosa besar. Disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Qalam tentang orang seperti ini, namam masya'in binamim, orang yang kian kemari menebar fitnah, membuat adu domba di antara kaum muslimin. Ini perbuatan dosa besar. Bahkan orang yang namam adu domba, suka adu domba ini, dikatakan ya kerusakannya melebihi kerusakan para tukang sihir. Orang yang namam mampu untuk membuat kerusakan dalam sehari sesuatu yang tidak mampu untuk diperbuat oleh seorang penyihir dalam waktu satu tahun. Sebagaimana sebagian ulama mengatakan demikian. Dalam satu hari bisa timbul pertumpahan darah gara-gara ini tadi, namami, orang yang mengadu domba. Sedangkan mungkin orang sihir dengan penuhnya, dengan peletnya, dengan santetnya, mungkin tidak sampai pada taraf demikian. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Meskipun tentunya dosa, ya, sihir itu lebih besar dosanya daripada namimah. Akan tetapi kita bicara tentang kerusakannya. Terkadang kerusakan daripada namimah bisa jauh lebih besar efeknya. Maka sepantasnya bagi kita untuk segera bertobat darinya. Demikian pula ucapan dusta, memfitnah orang lain, ya, ini juga perbuatan dosa terkait dengan saudaranya, memfitnah orang lain. Man qala fi akhihi ma laisa fihi askanahullahu radhiyatal khabal yaumil qiyamah. Rasul menyatakan barang siapa yang berbicara tentang saudaranya sesuatu yang tidak ada padanya, ini memfitnahnya, maka Allah akan tempatkan dia nanti pada hari kiamat di radhiyatal khabal. Radhiyatal khabal itu adalah satu tempat di neraka, dasar neraka begitu, tempat mengalirnya darah dan nanah penduduk neraka. Mengalir di situ, berkumpul di situ. Nah, itu orang yang suka memfitnah saudaranya akan dimasukkan dan ditempatkan di tempat tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW menyatakan inna min arbar riba al-istitala fi haqqi akhi al-muslim bi ghairi haqqin. Termasuk daripada perbuatan riba yang paling riba adalah berbicara tentang kejelekan orang lain dengan tanpa hak, menuduh dengan sesuatu yang tidak benar pada diri saudaranya. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'a, ini gambaran daripada dosa-dosa terkait dengan saudaranya, ya. Yang pertama tadi terkait dengan hartanya, yang kedua terkait dengan fisiknya, yang ketiga terkait dengan kehormatannya, dengan lisan-lisan kita. Maka itu semua harus kita jauhi dan harus kita bertobat darinya. Adapun syarat yang keempat adalah berazam untuk tidak lagi mengulang perbuatan-perbuatan dosa tersebut. Jadi seseorang yang terbiasa untuk meninggalkan sholat 5 waktu, dia hendak bertobat, maka jangan kemudian dia ulangi lagi hal tersebut. Meninggalkan 1 sholat itu dosanya, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'ah, lebih besar daripada membunuh jiwa. Sholat fardu yang 5 waktu ini, kan 1 saja, ya, sholat subuhnya dia tinggalkan, maka itu dosanya lebih besar daripada membunuh jiwa. Dosanya lebih besar daripada mencuri, apalagi ya, berzina bahkan. Lebih besar daripada dosa-dosa besar yang lainnya, selain daripada kesyirikan tentunya, dosa-dosa besar yang lainnya. Karena sholat merupakan hak Allah Subhanahu wa taala, yang paling besar, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berdasarkan kesepakatan kaum muslimin semuanya, para ulama sepakat bahwa dosa meninggalkan 1 sholat itu dosanya lebih besar daripada membunuh jiwa, berzina, minum khamr dan semisalnya. Dikhilafkan apakah kemudian menjadi kafir ataukah tidak dengan meninggalkan 1 sholat. Dikhilafkan apakah menjadi kafir ataukah tidak. Maka jangan kemudian disepelekan masalah ini. Masalah yang saat ini banyak kaum muslimin mensepelekannya, tetapi ini bukan perkara yang sepele. Ini bukan perkara yang sepele, perkara yang sangat besar. Segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat ini Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Kalau kewajiban-kewajiban yang lain diturunkan lewat Jibril, diwahyukan kepada Rasulullah, maka salat ini Allah panggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung naik ke atas. Pada saat apa? Isra Mi'raj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung dibawa naik ke atas. Berbicara langsung dengan Allah Azza wa Jalla dengan adanya hijab, hijabun nur, sebagaimana Rasul sabdakan. Ya Rasulullah, apakah engkau melihat Allah Azza wa Jalla? Maka beliau menyatakan anna ara hijabun nur. Nurun arahu, kata beliau. Aku melihat cahaya. Allah Subhanahu wa taala terhijabi dengan cahaya, cahaya yang berlapis-lapis terhadap hambanya. Lauku sifat la asraqat subuhat wajhi man taha ilaihi basaru min khalqi. Kalau Allah singkap hijab tersebut, ya, cahaya-cahaya tersebut, maka pastinya akan terbakar seluruh daripada apa saja dari makhluk-makhluk. dari apa yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala karena keagungan pamor daripada wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti apa wajah Allah Subhanahu wa taala dan seperti apa keindahannya, itu merupakan sesuatu yang sangat dinanti-nanti dan sangat-sangat didambakan oleh setiap muslim. Melihat wajah Allah langsung tanpa hijab itu adalah sesuatu yang paling nikmat, melebihi kenikmatan seluruh daripada kenikmatan-kenikmatan di surga. Sehingga di dalam ayat, di dalam hadis disebutkan tabtaghi biha wajah Allah, engkau mengharap dengan wajah Allah. Ya, ini maksudnya melihat wajahnya pada hari kiamat nanti di surga. Di mana di saat kita masuk ke dalam surga, maka terkip susunan tubuh kita, anatomi tubuh kita tidak seperti sekarang ini. Kalau sekarang ini, maka tidak ada satupun makhluk yang sanggup untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada yang sanggup. Hancur lebur. Akan hancur segala sesuatu. Karena susunan-susunan makhluk pada saat ini, sekarang ini, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak ciptakan untuk mampu melihat wajahnya. Di surga nanti, di saat seseorang masukinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyingkap hijabnya. Dan seluruh penduduk surga akan melihat dari tempat mereka masing-masing tanpa berdesak-desakan, melihat wajah Allah dari segala arah dan penjuru. Karena maha besarnya Allah Azza. Dan Allah katakan kepada mereka, hal azidukum, apakah mau aku tambahkan untuk kalian dari kenikmatan-kenikmatan surga? Kemudian para ahli jannah mengatakan, ya Allah, apalagi yang kami harapkan? Engkau telah memberikan surga, segala kenikmatan ada di dalamnya. Engkau telah putih bersihkan wajah-wajah kami. Engkau telah jadikan kami demikian dan demikian dan demikian. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyingkap hijabnya dan mereka melihat wajah Allah dan mereka tidak mendapatkan kenikmatan melebihi daripada kenikmatan wajah Allah tersebut. Di saat mereka melihat wajah Allah, terlupakan seluruh kenikmatan surga. Itu apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik, mereka akan mendapatkan al-husna, yakni al-jannah, wa ziyadah, dan tambahannya, yakni melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sepantasnya bagi kita di saat kita menelantarkan kewajiban sholat untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkhusus waktu sholat subuh dan waktu sholat asar, itu yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tekankan. Jangan sampai untuk kemudian terkalahkan dengan apapun. Karena beliau di saat berbicara tentang melihat wajah Allah ini, beliau menyatakan kalau kalian sanggup untuk jangan sampai terkalahkan dalam sholat dua waktu, sholat subuh dan asar, untuk kalian kerjakan senantiasa di waktunya, tepat pada waktunya, maka lakukan waktu subuh dan waktu asar. Demikian pula dosa-dosa yang lainnya, untuk senantiasa kita bertobat kepadanya. Wallahu ta'ala alam biswa. Penjelasan masalah ini sebetulnya masih tersisa, dan insya Allah kita masih akan membahasnya lagi. Tersisa satu syarat, yakni syarat yang kelima daripada syarat-syarat taubat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, sampai di sini apa yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahi wa bihamdihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.